أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن التوحيد حقيقة أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات من الأسباب والوسائط. Sesungguhnya tauhid hakikatnya ialah Anda melihat semua perkara, berbagai perkara semuanya dari Allah dengan penglihatan yang dapat menghilangkan iltifat yang atau yang dapat menghilangkan keinginan untuk berpaling dari sebab dan wasilah-wasilah, perantara-perantara. Fadl, dibaca syarahnya di sini. Ya, Pak Abdurrahman. Nah. Fahadihi la haqiqata laha. Haqiqata isim la. Terus. أما الرسل عليهم الصلاة والسلام فهم وسائط في تبليغ الوحي فالواسطة بين الله وبين خلقه إن أريد بها الرسل الذين يبلغون رسالات الله فهذه موجودة ومن أنكرها كفر وأما الوسائط التي تحصل المطالب هيا جبت باجا تحسن المطالب من الله لمن يواسطهم ويستشفف بهم ويتوسل بهم فهذه باطلة ومن أثبتها فهو كافر ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تيميتي لا مضافون إليه تيميتا ممنوع من الشراب jangan disukun-sukunin ممنوع di sini ya enggak boleh wa hunaka wasitatun bainallahi wa baina khalqihi min asman man asbataha kufrun kafara. Dibacai dulu benar ini nanti aja biar cepat. Walahu risalatun fi hadha wa hiya al wasitatu bainal haqqi wal khalq ala hadha antum kalau keliru baca lanjut nanti aja itunya lamaan kiroah kita nanti nungguin antum benerin dulu lah. langsung baca, nanti aja dibenerin. Ya. Baik. Kira kita masih panjang. Sepekan dua kali. Maka saya pun juga enggak mau merinci-rinci ya. Baca, terjemahkan, selesai. Makanya jangan terlambat ini. Terlambat nunggu-nunggu. Saya enggak mau nunggu-nungguin. Ini ya. Enggak mau saya nunggu-nungguin, lewat aja. Satu orang saya mulai. Ini yang santri-santri ini terlambat mau ngapain sih juga lama. Apa yang dikerjain juga. Enggak ada saya nunggu-nungguin, enggak ada. Kalau enggak ada ya udah enggak ada dars. Nanti kalau enggak ada orang ya udah batalin darsnya. Ingat ya, ini peringatan terakhir. Khusus santri semua, terlambat. Kalau enggak ada orang, batalin dars. Enggak ada. Baik. Amal wasaid. Adapun wasilah-wasilah. Ini kan beliau menyatakan annal antara al-umura. Jadi beliau menyatakan kata beliau inna tauhidah haqiqatan. Tauhid hakikatnya adalah antara al-umura, Anda melihat semua perkara kullaha, semuanya minallah. Ini adalah dari Allah. Ru'yatan taqta'u al-irtifati ila al-asbab wal wasa'id. Dengan penglihatan yang akan memutus, ya, menoleh kepada sebab. Diputus semua, kita menoleh, ya, berpaling kepada sebab, wal wasa'id, dan segala wasilah-wasilah. Dan segala wasilah-wasilah. Tapi perlu dipahami di sini, apa yang beliau katakan di sini, ya, bahwa melihat berbagai perkara semuanya dari Allah dengan penglihatan yang memutus semua, menoleh kepada sebab dan wasilah-wasilah. Yang ini maksudnya adalah bergantung dan bersandar kepada sebab-sebab dan wasilah-wasilah tersebut. Karena bergantung dan bersandar kepada sebab-sebab tersebut atau wasilah-wasilah tersebut, ini adalah kekufuran. Kekufuran. Waliyadu billah. Nah, namun perlu ditafsir, dirinci, yaitu qat'ul iltifat ilal asbab wal wasa'id, yaitu memutus semua, ya, berpaling, menoleh kepada sebab-sebab dan wasilah-wasilah. Ini perlu dirinci. Perlu dirinci. Kalau memang maksudnya dari pernyataan beliau berpaling atau menoleh kepada sebab, ya, menoleh kepada sebab, melihat kepada sebab tanpa ada ketergantungan, tanpa ada bersandar kepada sebab dan nam. Semua mati lampu. Ya. Tolong dibuka pintunya. Pinjem handphone yang ada lampunya. Sebelum dinyalain itu gensetnya. Nah, jika ini maksud beliau, maka ini benar. Ya, maka ini benar, yaitu tidak bersandar bergantung kepada sebab. Namun sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, tauhid adalah bergantung kepada Allah, bersandar pada Allah, tapi juga melakukan sebab. Tapi juga melakukan sebab. Oleh karena itulah asbab, kata para ulama, anwa, ada berbagai macam. Ada yang wajib ditinggalkan, semisal berobat kepada yang haram, ini enggak boleh. Ya, ada yang diperbolehkan. Ya, ada sebab-sebab yang diperbolehkan. Semisal beramal, ya, beramal agar bisa masuk surga, ya, beramal soleh agar bisa terhindar dari neraka. Nah, ini maka diperbolehkan. Ya, barakallahu fikum. Allah Ta'ala berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga dengan apa yang kalian dahulu amalkan, dengan apa yang kalian dahulu amalkan. Ya, na'am. Jadi bersandar kepada sebab ini memang tidak diperbolehkan. Tapi melakukan sebab adalah sebuah hal yang boleh. Bahkan disyariatkan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memerintahkan kepada burung untuk keluar mencari rezeki, tetapi burung bertawakal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqtum kama turzaqut tayru taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah ya, dengan sebenar-benarnya tawakal, dengan sebenar-benarnya tawakal kepada Allah, maka kalian pasti akan diberikan rezeki sebagaimana burung diberikan rezeki. Dia pergi pagi hari dalam keadaan lapar, kemudian kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Perintah dalam syariat. Ada seorang berkata kepada Nabi SAW, ursiluna khati wa tawakkal. Saya akan melimpas ontak saya, biarin, gak bakal hilang, saya bertawakal pada Allah. Kata Nabi SAW, ya, ikhilha, ikatlah, wa tawakkal. Baru selepas itu Anda bertawakal. Jadi perkataan beliau di sini akan mengesankan kalau kita tidak paham bahwasanya kita mesti memutus sebab, yaitu antara al-umura kullaha minallahi ta'ala ru'yatan ya taqta'u al-iltifat ilal asbab wal wasa'id. Ini rinciannya demikian tadi, yaitu Anda melihat semua perkara dari Allah ta'ala dengan penglihatan yang memutus berpaling, bermutus menoleh kepada asbab dan wasa'id. Ini perlu dirinci. Maksudnya di sini kita tetap melakukan sebab, tetapi tidak bersandar dan bergantung kepada sebab. Karena bergantung dan bersandar kepada sebab, ini akan menghasilkan kesyirikan. Ya, kesyirikan, syirik rububiyah. Namun tetap melakukan sebab, ini adalah tauhid. Bergantung kepada Allah, bersandar pada Allah adalah sebuah kemutlakan, keniscayaan. Paham gak antum di sini? Kayak tadi sahabat mengatakan, ya ursiluna khati wa atawakkal. Saya akan melepas ontak saya, biarin aja, gak bakal hilang saya. Saya akan bertawakal, kalau hilang gak bakal. Kata Nabi gak bisa demikian. Ikhilha wa tawakkal. Ikatlah ontakmu, baru kamu bertawakal. Ngerti di sini? Paham? Tayyib barakallahu fikum. Ya. Nah ini perlu dirinci ya. Ya, maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, amal wasaid allati tusyarikullah. Adapun wasilah-wasilah yang di situ menyekutukan Allah, au tashfa indahu atau ya tusyafi'u indahu, memberikan syafaat di sisi Allah, atau atatawassatu indahu li husulil matlub, atau dia menjadi perantara di sisi Allah untuk menggapai apa yang diinginkan, fahadihi la haqiqatalaha, maka ini enggak ada hakikatnya. Laisat maujudatan, tidak ada. Fa innallaha laisa bainahu wa baina khalqihi wasaitu. Karena Allah tidak ada wasilah antara Allah dengan hambanya, ya tawassatuna indahu fi umuri ibadih. Ya, yang nanti seseorang mereka akan ya menjadikan perantara di sisinya dalam perkara ibadah. Ini enggak boleh dalam perkara ibadah. Enggak bisa Allah ya dihubungkan dengan pihak ketiga dalam peribadatan hamba. Hamba jadi mau beribadah pada Allah lewat pihak ketiga. Ini enggak ada hakikatnya. Enggak boleh. Ya, hamba berdoa kepada Allah melalui pihak ketiga, fasilitator. Ini enggak ada hakikatnya. Hamba beristighosah lewat pihak ketiga, ini enggak ada hakikatnya. Ya. Memang ada wasilah-wasilah yang disyariatkan. Ya, semisal berdoa dengan Asmaul Husna, dengan menyebutkan amal soleh, atau meminta doa kepada orang soleh. Namun hakikatnya orang soleh tersebut juga berdoa kepada Allah, dan dia masih hidup dan dia hadir. Ya. Amma ar-rusulu alaihim assalatu salam. Adapun para rasul alaihim assalatu salam, wahum wasa itu bitabligil wahyu. Maka mereka adalah para perantara dalam menyampaikan wahyu Allah. Falwasitatu bainallahi wa bain khalqihi in urida biha ar-rusul alladziina yuballighuna risalatillahi. Maka perantara antara Allah dan hambanya, jika ingin yang dimaksud adalah para rasul yang mereka menyampaikan risalah kerasulan Allah, risalah Allah, fahadihi maujudatun. Maka ini ada. Kalau perantara antara Allah dengan hamba menyampaikan wahyu Allah, maka itu ada. Sebagaimana Allah Ta'ala menyampaikan wahyunya kepada Rasul melalui perantara juga, yaitu Jibril alaihissalam. Nah Allah menyampaikan risalahnya wahyu kepada hamba melalui perantara, yaitu Rasul. Kalau ini ada, man ankaraha kafara, siapa yang mengingkarinya kafir, yaitu dia mengingkari kerasulan, kafir. Wa amal wasaitu allati tuhassilul mataliba, adapun perantara-perantara yang akan dapat menghasilkan ya segala keinginan minallah, liman yuwassituhum wa yastashfi'u bihim wa yatawassalu bihim fahadihi batilatun. Namun perantara-perantara yang dapat menghasilkan segala keinginan dari Allah bagi siapa saja yang menjadikan mereka perantara dan meminta syafaat kepada mereka dan bertawassul kepada mereka, maka ini batil. Kita mau minta kepada Allah, minta surga, maka tidak butuh lagi perantara, pihak ketiga, langsung kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian padaku, aku akan kabulkan doa kalian. Ud'uni, berdoalah kepadaku. Wa man asbataha fa huwa kafirun, barang siapa yang menetapkannya, dia menetapkannya itu ada perantara pihak ketiga dalam menggapai keinginan hamba dari Allah, maka dia kafir. Walihada yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau menyatakan, hunaka wasitatun bainallahi wa baina khalqih man ankaraha kafar, wa hunaka wasitatun bainallahi wa baina khalqih man asbataha kafar. Nah, ini ada perantara antara Allah dan para makhluknya, para hambanya. Barang siapa yang mengingkarinya, maka dia kafir. Yang dimaksud siapa di sini? Siapa? Hah? Ya Allah, barusan antum baca. Nggak nyambung, nggak mudah. Ada perantara antara Allah dengan hambanya. Siapa yang mengingkarinya, kafir. Apa itu perantaranya? Rasul. Ya. Kok fokus? Ini bukan sekedar latihan baca kitab, ada faedah yang diambil. Ya. Wa hunaka wasitatun bainallahi wa baina khalqihi man asbataha kafar. Dan ada perantara antara Allah dan hambanya, barang siapa yang menetapkannya maka dia kafir. Apa ini? Hah? Apa? Rasulan, masa menetapkan Rasul kafir? Fokus. Barusan tadi dibaca. Allah astagfirullah. Hah? Apa? Perantara, wasilah. Fokus ya ikhwah. Aduh. Gagal paham nih, baca kitab enggak tahu apa yang dibaca. Ya Allah. Tadi udah kan? Fokus ya ikhwah. Ya. Allah musta'an. Lahu risalatun fi hadza. Dan beliau Ibnu Taimiyah memiliki risalah khusus terkait hal ini, wahia yang judulnya Al-Wasithah Bainal Haqqi wal Khalqi. Perantara antara Allah yang Maha Hak dengan makhluk. Ala hadza tafsir, berdasarkan perincian ini. Ya. Fokus. Jangan pikirannya kemana-mana. Brandy, antum pikirannya kemana itu? Fokus ke buku, nanti ada tanya. Waktu apa yang perlu dibaca? Anda tanya, fokus. Ya, kemudian, ya, Al-Maqrizi menyatakan ru'yatan taqta'ul iltifati ilal asbab wal wasait, yaitu dengan penglihatan yang memutus penolehan kepada asbab dan wasait. Tadi sudah dirinci, ya, bahwasanya yang dimaksud di sini tetap melaksukan sebab, tetapi tidak bersandar bergantung kepada sebab. Adamul i'timad, adamul rukun ilal asbab, ilal wasait. Ya, tidak bersandar kepada sebab. Karena bersandar kepada sebab adalah karena melakukan sebab adalah bagian dari tauhid. Paham antum? Tapi kalau meninggalkan sebab ini berarti pelecehan terhadap syariat. Tapi kalau bergantung kepada sebab, kesyirikan kepada Allah. Meninggalkan sebab pelecehan terhadap syariat. Bergantung kepada sebab syirik kepada Allah. Ngerti? Jadi perinciannya demikian tadi sudah saya sebutkan ya. Yang saya bacakan dari penjelasan Syekh Ar-Rajihi. Nah. Ya. Tafadhol, dibaca di sini. Bacanya antum baca terus dilihat apa yang dibaca ya. Nah, jangan cuma sekedar baca aja. Lihat apa yang dibaca. Nah, tafadhol, dibaca di sini. Ya. Abdul Malik. taqatu gimana? Taqta'u. Taqta'u dan dibagi ila asbabi wa wasa'atihi. Ai, al-asbabu wa wasa'atihi allati yattaqaduha. Ittaqada fil mudhari'nya gimana? La ilaha illallah. Antum belajar sorof enggak? Kesini antum enggak ikut pelajaran sorof. Ittakhadha yattakhidhu. Antum juga siang pelajaran Kailani enggak ikut juga sorof. Kemarin kita belajar sorof juga antum belum hadir. Berarti wajib antum ikut sorof. Entah di sini atau di luar. Ya, antum nggak bisa sorof, nggak bakal bisa baca kitab. Walaupun antum bisa nahu, nggak bisa selama-lamanya nggak bisa. Mesti belajar sorof. Ada orang blokos belajar nahu, nggak belajar sorof, nggak bakal dia bisa baca. Karena sorof induknya, menyusun katanya gimana. Antum kalau nahu cuman ujungnya, sorof bentuknya. Nah, ya, jadi antum Abdul Malik wajib belajar sorof. Kalau nggak bisa. Ini enggak bisa bersandar pada nahwu. Terusin. Ulang wal wasa'id al ai al asbab. Ai al asbab wa wasa'id allati yattaqiduha al musyrikuna annaha tu'assiru. Tu'assiru. Tu'assiru billahi bi husuli bihusuli mudhaf matawrihi ibadihi wahadihi man asbataha kafara lianna allaha laisa bainahu wa baina ibadihi maka itu apa irobnya Mas Said? Khobar. Lah, khobarnya udah ada itu bainahu dharaf berarti isim. Min hadza nau'i. Min hadza nau'i. Tapi perhatikan. Ya, yaitu Anda melihat segala perkara itu dari Allah dengan penglihatan yang memutus penolehan kepada sebab dan wasa'id. Ai al-asbab wal wasa'id allati yattakhidhuha al-musyrikun. Yaitu sebab-sebab dan perantara-perantara yang dijadikan oleh kalangan musyrikun annaha bahwa sebab-sebab tersebut tu'assiru akan memberikan pengaruh memberikan hasil indallahi di sisi Allah bihusuli matalibi ibadihi itu dengan mendapatkan segala keinginan hamba-hambanya fahadihi man asbataha kafara maka ini siapa yang menetapkannya maka dia kafir. Orang-orang musyrikin kan begitu tujuannya walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ya dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali menjadikan berhala sebagai pelindung, sebagai penolong. Apa kata mereka? Mana abuduhum? Kami tidak beribadah pada mereka. Apa tujuannya? Illa liqarribuna ilallahi zulfa. Illa syafa'una indallah dalam ayat yang lain. Supaya mendekatkan diri kepada kami Allah dengan sedekat-dekatnya atau yang akan menjadi pembela kami di sisi Allah, menjadi pemberi syafaat kami di sisi Allah. Maka siapa yang menetapkan hal ini maka dia kafir. Oleh karena itulah Allah tidak ada di antara Allah dan hambanya wasa'idu perantara-perantara pihak ketiga dalam perkara ini min hada an-nau'i dari jenis ini enggak ada. Antum mau minta ampunan langsung kepada Allah. Antum mau minta surga langsung kepada Allah. Antum mau minta perlindungan dari neraka, perlindungan dari azab kubur, hidayah langsung kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Langsung kepada Allah. Nah, kemudian ya fala tara al khaira wa syarra illa minhu ta'ala maka janganlah Anda melihat kebaikan dan keburukan melainkan itu dari Allah. Ini aslinya kata Syekh Rajihi ini adalah ucapan Al-Ghazali ya. Al-Ghazali ya. Hujjatul Islam Al-Ghazali di buku beliau Al-Ihya Ihya Ulumuddin. Nah, kemudian dibaca di sini. Rusji قوله innaha wasaitu mamnu minas sarf mafail sikum muntahal jumu. Terus tusabbibu lana khayran wa tatfa'u ruhana asy-syawab hadhihi hiya wasaitu allati tunkaru. Nah, maka anda tidak melihat kebaikan maupun keburukan melainkan itu dari Allah. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ada yubayyinu muradahum, maka beliau menjelaskan maksud dari mereka bil wasa'id, dengan apa itu yang namanya wasa'id, yaitu pihak ketiga perantara-perantara, ya, wa annahum yakulun, dan mereka menyatakan innaha wasa'itu, sesungguhnya ini cuman pihak ketiga perantara-perantara yang tusabbibu lana al-khaira wa tadfa'u anna asy-syarra, yang dapat menghasilkan untuk kami, memberikan untuk kami kebaikan dan akan membela kami atau mencegah kami dari, ya, kejelekan, keburukan, akan menghasilkan kebaikan aja buat kami. Semisal perkataan musyrikin Quraisy, mesti ingat ya. Ya, kenapa mereka menjadikan berhala sebagai peribadatan? Kata mereka, ya, sebagai pemberi syafaat kami, penolong kami, dan seterusnya. Ya, rusji, catatan tadi, mamnu' minasorof. Ya, mamnu' minasorof. Catatan tadi banyak tuh. Pak Abdul Rahman, kebanyak catatan tadi. Pak Abdul Malik, sorof. Ya. Baik, berikutnya kata Al-Maqrizi, wa hadzal maqamu, maka maqam ini, kedudukan ini, yusmiru at-tawakkula, akan menghasilkan tawakal, watarka syikayatil khalqi, dan akan meninggalkan mengeluh kepada makhluk, watarka laumihim, warida anillah wataslim, warida anillah wataslima lihukmihi. Maka kedudukan ini, kalau kita berpaling kepada selain Allah, melihat kebaikan keburukan hanya dari Allah, tidak menoleh kepada sebab, kalaupun melakukan sebab tidak bergantung, bersandar kepada sebab, maka hal ini akan menghasilkan ketawakalan, tawakal, dan meninggalkan mengeluh kepada makhluk. Syikayah itu masdar dari syakayasku, ya, yaitu mengeluh kepada, ya, kepada makhluk. Watar kalau mihim, dan tidak mencela mereka, tidak mencela makhluk, ya, apabila tidak diberi. Warido anillah, dan akan menghasilkan keridaan kepada Allah. Wataslim alihukmih, dan akan taslim, berserah diri kepada keputusan Allah, kepada hukum-hukum Allah. Ya, baik, bisa dipahami sini. Sekarang kita baca. Ya, Ammar. Ai man sya'ara bihada wa anna al-khayra wa syarra wa al-naf'a wa al-dharra min Allahi la dakhla li ahadin. La dakhla. La dakhla. Kalau la dakhla enggak ada maknanya nanti. La dakhla li ahadin fihi. Fa hada huwa tawakkalu 'ala Allah. Tawakkul, huwa tawakkul masdar, tawakkala ya tawakkalu, tawakkulan tawakkul. Fahada huwa at-tawakkulu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala wa i'tiqadu anna kullu kullal umuri biyadihi la yusharikuhu fi dhalika ahadun wa li hadha ja'a fil hadithi inna min dha'fil yaqini an turdiya an-nasa bi sakhatillahi wa an tahmadahum ala rizqillahi wa an tadhimmahum ala ma lam yu'tika Allah fa hadha min dha'fil yaqini wal makruhu fal makruhu wal makruhu idha a'taka shay'an fa huwa min Allah وما بكم من نعمة فمن الله فيجب أن تعتقد هذا وأن جميع الأمور كلها من الله وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وإذا فاتك شيء فإنك لم لا تلوم الناس. نعم cukup dulu. Ahsanta. Kata beliau ya, kalau sudah seperti ini akan menghasilkan tawakal, meninggalkan mengeluh pada makhluk, tidak mencela makhluk kalau tidak diberi, dan akan menghasilkan keridhaan pada Allah, dan akan menghasilkan at-taslim, penyerah dirian kita kepada keputusan Allah. Ai man sya'ara bihadza, yaitu barang siapa yang merasakan hal ini. Annal khaira wasyarra, bahwasanya kebaikan, keburukan, wan naf'a, manfaat, wa darra, bahaya, minallah, dari Allah. La dakhla li ahadin fihi, tidak ada dakhl, tidak ada sya'an, tidak ada alamatulahu, tidak ada perkaranya, tidak ada urusannya itu pada makhluk. Li ahadin fihi, pada siapapun, itu semuanya urusannya hanya pada Allah. Bisa dipahami sini gak? Jangan ladakola, kalau ladakola bingung antum terjemahinnya. Ya, kalau antum bacanya ladakola, bingung terjemahinnya. Saya juga awalnya bacanya ladakola, cuman kok malah berantakan. Itu dakhlun, dakhlun, itu mah dakhlun. Itulah dakhla li ahadin fihi. Ya, yang tidak ada urusannya, tidak ada sedikit pun perkaranya pada siapapun. Itu semua perkaranya dikembalikan kepada siapa? Kepada Allah, kebaikan, keburukan, manfaat, mudarat, dan seterusnya. Fahadha huwa at-tawakkul ala Allah, maka inilah tawakal kepada Allah. Namanya tawakal sebagaimana kita telah ketahui, ini saya bacakan penjelasan dari Syekh Ar-Rajihi ya, di kitab beliau ya, Fathur Rabbil Hamid syarah Tajwid At-Tauhid juga. At-tawakkul huwa al-i'timad ala Allahi wa tafwidul amri ilaih, itu bersandar kepada Allah dan menyerahkan segala hal kepada Allah. Wa huwa yajma'u baina amrayn, maka yang namanya tawakal menghimpun dua hal. Yang pertama, fi'lul asbab al-mashru'ah allati amarallahu biha, yang pertama melakukan sebab, melakukan sebab yang Allah perintahkan. Yang kedua, al-i'timad 'alallahi bil qalbi fi usulin natijah, yang kedua bersandar kepada Allah. Ya, bersandar kepada Allah dengan kalbu kita. Di kalbu kita, kita bersandar pada Allah dalam mendapat hasil dari melakukan sebab tadi yang disyariatkan tadi. Makanya ini sebagai perincian dari perkataan beliau sebelumnya, ru'yatun taqta'u al-iltifat anil asbab. Kita melihat segala perkara dinilai Allah dengan penglihatan yang memutus segala penolehan kepada sebab. Tapi dirinci, dirinci. Kalau meninggalkan sebab, pelecehan terhadap syariat. Bersandar kepada sebab, syirik kepada Allah. Jadi yang dimaksud oleh Al-Makrizi di sini adalah meninggalkan penolehan kepada sebab, artinya tidak ada murukun wa adamu al-i'timad alal asbab, tidak ada bergantung, tidak ada bersandar kepada sebab. Paham di sini ya? Tayyib barakallahu fikum. Ya. Wa i'tiqadu anna kullal umuri, dan meyakini bahwa segala hal, segala perkara biadihi, itu di tangan Allah. La yusyarikuhu fi dalika ahadun, tidak ada seorang pun yang bersekutu dengan Allah dalam hal ini. Walihada ja'a fil hadis, oleh karena itulah terdapat dalam sebuah hadis, inna min da'fil yakin, sesungguhnya termasuk di antara kelemahan keyakinan, antur dian nasa bisakhatillah, yaitu anda mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah. Na'udzubillah. Wa antah madahum ala rizqillah, dan anda memuji mereka atas rezeki yang itu hakikatnya dari Allah. Hakikatnya rezeki itu dari Allah. Wa antadhimahum, wa antadhimahum ala ma lam yu'tikallah, dan anda mencela mereka atas apa yang Allah tidak berikan kepada anda. Hada fahada min dhafil yakin, kata Syekh. Maka ini adalah termasuk diantara kelemahan keyakinan. Kelemahan keyakinan. Fal makhluk, maka makhluk idza a'taka syai'an, makhluk apabila a'taka, apabila makhluk memberikan anda sesuatu, hakikatnya itu fahuwa minallah, itu dari Allah. Jangan berlebihan memuji makhluk padahal itu dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah, Wa ma bikum min nikmatin, dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan pada kalian, itu hakikatnya dari Allah. Fayajibu an ta'taqida hadha, maka wajib Anda meyakini hal ini. Wa idza fataka syai'un fa innaka lam la talumun nas, apabila sesuatu hal terluput dari Anda, dalam artian Anda tidak mendapatkan, maka janganlah Anda celah manusia. Celah manusia. Paham sini? Hai. Kita baca berikutnya. Ya. Mirzam. Lampu aslinya PLN belum nyala. Tandanya apa? Oh, udah nyala berarti. Berarti udah nyala nih listrik. Oh, aslinya masih mati. Oh, iya. Eh, dapat dong. Wa'alam annallaha lam yuqaddiru laka fala talumu fulanan wa'alanan fatakulu wallani mana'anni wa hasadani. Fala talum lama yalumu, fala talum itu lanya lanahiyah. Fala talum fulanan wa'alanan fatakulu wallani mana'anni wa hasadani falisa fulanun mana'asyai'an biannahu la yuqaddiru la yaqdiru la yaqdiru ay yamna syai'an qad qaddarallahu ma yantahillahu min nasi min rahmatin fala musika laha wa ma yumsik fala musila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatin. Wa fil hadithi Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima manakta wa la yanfa'u dzal jazdi min hujjati. Hada wa tawhidu min dhafil yakini billahi an tahmadal khalqa bima ataka Allahu wa an tadummahum bima lam yu'tika Allahu. Fahada min dhafil yakini billahi azza wa jalla. Hey. Dari mana Mirzam bacanya? Wa'alam yaktawilah bahwa Allah annallaha lam yuqaddirhu laka. Kalau Anda tidak diberi oleh manusia, maka ketahuilah Allah tidak mentakdirkannya untuk Anda. Pada talum fulanan wala wa'alanan, jangan Anda mencela si fulan dan si alan, ya, si A dan si B. Fataqul huwa alladhi mana'a anni wa hasadani. Namun Anda berkata, dialah yang mencegah pemberian itu dariku dan dia telah berbuat hasad kepadaku. Maka falaysa fulanun mana'a syai'an, si fulan tidak bisa mencegah sedikit pun. Li'annahu la yaqdir, li'annahu la yaqdiru, karena dia enggak mampu. Ayyamna'a syai'an qad qaddarallahu, karena dia tidak dapat mencegah, menahan sesuatu yang Allah telah takdirkan untuk diberikan kepada Anda. Allah Ta'ala berfirman, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia dari rahmatnya, wala mumsikalaha, maka tidak ada yang dapat menahannya, wa ma yumsik wala mursilalahu min ba'dih, dan apa saja yang Allah tahan, maka tidak ada yang dapat melepasnya setelah itu. Wa huwal aziz al hakim, dan dialah Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih, apa sesungguhnya atau jika Allah berkehendak kepadaku dengan sebuah bahaya, apakah ada yang melepaskan bahaya tersebut? Au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatin, atau apabila Allah berkehendak kepadaku memberikan rahmatnya, apakah ada yang sanggup untuk menahan rahmatnya? Dan dalam hadis Nabi bersabda, Allahumma la mani'a lima ataita, ya Allah tidak ada yang dapat mencegah apa yang kau telah berikan. Wa la mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang kau cegah. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, ini di doa selepas salat. Hadza huwa tauhid, inilah at-tauhid. Min dha'fil yaqin, maka di antara lemahnya keyakinan, billahi kepada Allah, antahmada al-khalqa bima'ataqallahu, Anda memuji makhluk dengan sesuatu yang hakikatnya Allah berikan kepada Anda. Dan Anda mencela makhluk padahal yang Allah tidak memberikan kepada Anda. Maka ini adalah termasuk diantara kelemahan keyakinan kepada Allah. Ya. Saya akan bacakan penjelasan sedikit dari Syekh Ar-Rajih. Fa idza tawakkala al-'abdu 'ala rabbihi wa atamada 'alaihi wa fawwada amrahu ilaihi wa 'alima anna kulla shay'in bi amrihi wa annahu qaddara al-asya' fala yashku al-khalqa. Apabila seorang hamba telah bertawakal kepada Rabb-nya, bersandar kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah, dia mengetahui segala sesuatu itu dengan perintah takdir Allah, bahwa segala sesuatu telah Allah takdirkan, maka janganlah dia mengeluh kepada makhluk. Dan janganlah dia mencela mereka, wala yadumuhum bisyai', dan janganlah dia mencela makhluk tersebut, hamba yang lain, dengan sesuatu alladzi lam yahsul ala aydihim, yang dia tidak dapatkan. Lakin yalumuhum wa yadumuhum ala af'alihim as-sayyi'ah allati tukhalifu syara'. Namun silakan celalah dirinya, ejeklah dirinya, celalah dirinya atas perbuatan yang buruk yang menyelisih syariat. Kalau kita mencela makhluk, boleh. Dalam perbuatan makhluk yang menyelisihi syariat. Pada baksa min zammihim wa nasihatihim. Maka enggak apa-apa mencela mereka dan menasihati mereka. Namun, perhatikan. Mencela perbuatan makhluk yang buruk itu selama dia belum bertobat. Ya. Kalau sudah bertobat, enggak boleh. Kalau dia sudah bertobat, perbuatan buruk dia itu ternilai sebagai sebuah apa? Musibah. Ya, dan jangan cela keburukan makhluk yang sudah bertobat, bisa jadi dia sudah diampun. Dan kalau mencela, dikhawatirkan seorang yang mencela tersebut dia akan dihukum oleh Allah melakukan perbuatan yang dia celakan. Waliyadzubillah. Kemudian berikutnya, ya, panjang ini kalau saya bacain semua penjelasan Syekh Rajihi. Baca sekarang, Pak Adri. Wa ta'alluha. Ini matan berikutnya. Kata Al-Maqrizi rahimahullah ta'ala, wa idha arata dhalik. Kalau Anda sudah mengetahui hal ini, mengetahui hal ini maksudnya yang telah berlalu, ya, dari Tauhid Rububiyah dan Uluhiyah. Kata beliau, fa'lam, maka ketahuilah, anna rububiyata minhu ta'ala. Maka ketahuilah bahwasanya rububiyah adalah yang dari Allah Ta'ala diibadihi kepada para hamba-hambanya adalah al-ibadah, dan bahwasanya ibadah ta'alluha, ya, rububiyah yang Allah berikan kepada para hamba karena, ya, Allah yang menciptakan mereka, mengadak, ya, yang memberi rezeki kepada mereka dan seterusnya. Dan ketahuilah bahwasanya ibadah, kemudian ta'alluh, ta'alluhai ta'abbud, peribadatan, min ibadihi lahu, dari hambanya kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mengesakan Allah dengan ibadah, ya, beribadah hanya kepada Allah dan seterusnya. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadza makna qaulil ulama, inilah makna perkataan para ulama, tauhidur rububiyyati, tauhidullah bi af'alihi subhanahu. yang maknanya tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah dalam hal rububiyah adalah mengesakan Allah dengan segala perbuatannya, semisal mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur makhluk. Nah, ini namanya tauhid rububiyah. Seorang yang berkata, oh penguasa pantai selatannya Roro Kidul, berarti dia cacat dalam tauhid rububiyah. Lebih sesat dari musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy bertauhid dengan tauhid rububiyah. Mayoritas mereka. Ya. Mana lagi? Wa tauhidul uluhiyah huwa tauhidullah bi af'alil ibadi, yaitu tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah dengan perbuatan hamba. Allati yataqarrabuna biha ilaihi minat du'a. Yang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan dia tadi. Ya, berupa doa, istighosah, meminta pertolongan, wal khauf takut, roja harapan, salat, zakat dan selainnya dari amal-amal salehah. Ya, kita waktu pertemuan sebelumnya telah dibahas tauhid rububiyah ialah perbuatan Allah untuk hamba. Mencipta, mengatur, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan dan seterusnya. Tauhid uluhiyah ialah perbuatan hamba untuk Allah. Beribadah dan tidak menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Paham enggak di sini? Ya. Nah, Husain, tafadhol. Antum udah punya bukunya? Ada. Oh, dibaca dulu matanya, kama anna rahmata hiyal wasilah. Dari mana tadi bacanya? Rapat-rapat kan? Ah, udah. Ya, kama anna rahmatah hiyal wasilah. Sebagaimana rahmat, dia adalah wasilah, perantara antara Allah dengan hamba. Jadi di sini dijelaskan rahmat itu adalah rabithah, penghubung antara Allah dengan hambanya. Maka Allah rahimun bi'ibadih. Allah merahmati para hambanya. Jadi rahmat adalah penghubung antara Allah dengan hamba. Di antara rahmat Allah, Allah menciptakan hamba. Di antara rahmat Allah, Allah memberi rezeki, menjaga hamba. Di antara rahmat Allah, Allah tidak menyegerakan hamba untuk dihukum. Di antara rahmat Allah, hewan-hewan buas menyayangi anak-anaknya, tidak memakan anaknya dengan taringnya. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ya, tayangan-tayangan hewan-hewan, buaya itu masukin anak-anak itu di mulutnya. Dia kunyah bisa enggak? Bisa. Bisa dia kunyah ya enggak? Bisa. Nah, ini subhanallah. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, Ar-Rahmatu minallah sifatun min sifatih. Ar-Rahmah adalah dari Allah, adalah sebuah sifat dari sifat-sifat Allah. Fa min sifatihi Ar-Rahmatu. Maka diantara sifat-sifat Allah adalah Ar-Rahmah. Wa asbataha linafsih. dan Allah menetapkan rahmat tersebut untuk dirinya. Ini dalam banyak hadis. Dalam banyak hadis. Dalam banyak ayat. Namun anehnya ayat tentang rahmat yang lebih banyak daripada iradah justru ditolak oleh Asy'ariyah. Asy'ariyah menyatakan rahmat di sini bukan sifat Allah, tapi itu adalah iradah Allah. Maka Asy'ariyah mengingkari sifat rahmat bagian dari sifat Allah. Tidak ada di sifat 20 rahmat. Maka orang-orang awam yang menyatakan ya semoga dirahmati Allah, dia bukan Asy'ariyah. Berarti dia menetapkan sifat rahmat bagi Allah. Wa rahmatu anwa. Nah, rahmah itu ada berbagai macam. Yang pertama nau'am. Jenis rahmat yang umum untuk seluruh makhluk, li jami'il makhluqat. Ya, untuk adamiyin manusia wal bahaim atau hewan. Wa jami'il makhluqat hatta al-kufar. Tanaluhum hadhihi rahmatu al-amatu. Sampai-sampai orang kafir, maka mereka mendapatkan rahmat yang umum ini. Mereka dapat. Hewan-hewan dapat. Ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Allah punya 100 rahmat, Allah tahan 99 rahmat buat di akhirat. Allah berikan satu rahmat ke bumi, buat makhluk. Maka dari satu rahmat itu ya tarahamul khalqu, para makhluk bisa saling menyayangi, hatta tarfa'ul faras hafiraha an waladiha, sampai kuda menaikkan mengangkat kakinya dari anaknya supaya tidak menginjak anaknya, ya khasyata an yusibah, khawatir kakinya tadi mengenai anaknya. Oh, ini rahmat Allah luar biasa. Asani rahmatun khassatun. Yang kedua, rahmat yang khusus bil mukminin. Allah taala berfirman wa kana bil mukminina rahima. Dan Allah terhadap kaum mukminin merahmati. Wa hunaka anwa'un katsiratun li rahmati. Tasilu ila mi'ati rahmatin. Ada berbagai macam, banyak sekali rahmat yang sampai 100 rahmat, di antaranya ialah rahmatun yatarahamu biha libadu, ya yang para hamba saling merahmati satu sama lain hingga dabah hewan tarpa'u hafiraha an waladiha, dia mengangkat hafirahnya, kukunya, kakinya dari anaknya, rahmatan bihi, sebagai kasih sayang kepada anaknya. Fahada min rahmatillahi, maka inilah diantara rahmat Allah. Wal bahima tahnu, tahnu fil mudhari' hanayahnu, maka hewan ya dia kasihan, dia mengasihi ala waladiha anaknya, watu dafi'u anha membelanya, watu ghadhihi memberi makannya, itu adalah sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjadikan rahmat tersebut bi hadhil bahaib, kepada hewan-hewan tadi, wa au hadhil tuyur, atau kepada burung-burung, au hadhil makhluqat, atau kepada para makhluk. Summa qala wa alam anna anfasal a'mal. Ha, tafadhal Mas Bowo dibaca. Ghoira. Ghoira anna tauhida. Ghoira anna tauhida lahu bisrani. Nah, sudah cukup ya. Kira. Ketahuilah bahwasanya yang paling anfas, yang paling istimewa, amal yang paling istimewa, wa jallaha qadran, dan yang paling mulia nilainya ialah bertauhid kepada Allah. Wa ira anna tauhid lahu kisran. Bertauhid pada Allah, dan bahwasanya tauhid dia memiliki dua kulit, dua kisra. Ya, tauhid memiliki dua kulit. Cepat dalam dibaca Mas Bowo. Qala Allahu taala qulhu wa alam anna anfasal a'mali wa ajallaha qadran tauhidullahi taala. Fa tauhidu huwa amrul wajibati wa huwa ahkamul a'mali wa huwa al-asasu alladhi tubna alayhi baqiyatu. At-tauhidu. Mutalabun ah nataqah yantiku, kan ada di ayat wa ma yantiku anil hawa. La yutalabu hatta law shala wa shoma wa tasadda fa innahu la yuqbalu minhu dalika wa la yuqbalu dalika hatta yantiqa bi kalimat tauhid. Nah, kata beliau, ketahuilah bahwasanya amal yang paling istimewa dan paling mulia nilainya adalah tauhid kepada Allah. Maka tauhid adalah awalul wajibat, wajiban yang paling awal. Ya, jangan bebani orang untuk melakukan amal ini dan itu sebelum dia bertauhid. Wahwa adamul amal, dia adalah amal yang paling agung. Wahwa asas, dia adalah asas. Pondasi Allah ditubna alaihi baqiyatul amal, yang seluruh amal-amal yang lain itu tubna alaihi, dibangun di atasnya. Maka kalau sudah tidak ada tauhid, amal yang lain gugur. Lain asrokta la yahbatanna amaluk, kan begitu. Seandainya engkau berbuat syirik, amalmu gugur. Karena apa? Enggak ada lagi pondasinya. Gugur, jatuh. Maka fa'adhamu ma'amarallahu bihi at-tauhid. Maka yang paling agung yang Allah perintahkan adalah tauhid. Wa'adhamu ma'naha anhu asyirku. Dan yang paling agung, paling besar yang Allah larang adalah kesyirikan. Fa'tauhid wa'adhamu wajibat. Maka tauhid adalah kewajiban yang paling agung. Awalul wajibat, yang paling awal, kewajiban yang paling awal. Wa awwalu ma yutalabu, ma yutlabu minal insan, dan awal yang dituntut dari manusia. Wa awwalu ma yutlabu minal insan, dan yang pertama kali Allah tuntut dari manusia adalah syahadat la ilaha illallah, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu persaksian tauhid. Fa idana taqabihima, maka apabila dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat tadi, fa innahu mutalabun bi baqiyatil amal, baru dia mutalabah, baru dia mutalabun, dituntut untuk melakukan amal-amal lainnya, apakah itu salat, zakat dan yang lainnya. Wa man lam yantaq bi syahadataini fa innahu la yutalabu, namun siapa yang tidak mengucapkan syahadat ini, dia tidak dituntut untuk melakukan amal tadi. Hatta law shalla wa shoma wa tasaddaqa, ya, sampai kalau dia, hingga kalau dia nanti tetap sholat, puasa, bersedekah, fa innahu la tuqbalu minhu min dalika, minhu dalika wa la yanfa'u dalik, maka tidak diterima dan tidak akan memberikan manfaat untuk dia. Hatta yantiqa bi kalimat tauhid, sampai dia mengucapkan kalimat kalimat tauhid. Ya, ghaira anna tauhida lahu kisran. Ya, zakara al-mu'allifuna anna tauhida lahu ala salasati salasi darajat. Cukup dulu ya. Insyaallah. Subhanallahi wa bihamdihi, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.